saat perpisahan dahulu. Tiada kabar berita, entah alamatmu di mana. Berdebar rasa kasih sayangku padamu, hai dindaku Juwita. Walau kini di kau jauh dari pelupuk mataku, tidur tak nyenyak. Taman asmara hatiku berlian, air mata ku mengembang, terkenang padamu seorang. Padamu hai dindaku Juwita, walau kini di kau jauh dari pelupuk mataku, tidur tak nyenyak. Kan tak nyaman, hanya ingatanku selalu tertuju kepadamu. Kalau Dewi taman asmara hatiku berlinang air mata.